SMA. Terus sekarang berubah. Kayak air. Sedang gelisah, down, down, berguguran. Satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku saya pengen jadi orang yang bisa ngapus semua kesedihan kamu sih. Mungkin. Gelisah ku menanti tetes embun pagi. Tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bulan.